إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة رحمني ورحمكم الله. Kita masih melanjutkan kitab Al-Usul Al-Thalathah, tiga dasar pondasi agama ini, melalui kitab yang singkat tetapi padat isinya, berusaha kita mengulas kembali apa yang dahulu pernah kita pelajari. Maka diajarkan melalui kitab ini, difahamkan kepada kaum muslimin apa yang menjadi kewajiban, keharusan dia terhadap agamanya. Disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala pada matannya, antum semua menyimaknya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah jalla wa'ala merahmatimu, bahwa yang menjadi kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari empat perkara, empat masalah untuk dia ketahui. Al-ula al-ilmu, yang pertama dituntut baginya mempelajari, menuntut ilmu tentang agamanya. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yang dimaksudkan adalah dia mengenal Allah jalla wa ala dengan bertauhid. Dia mengenal nabinya yang diutus oleh Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengharuskan baginya tuntutan dia menuntut ilmu tentang agamanya, mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalilnya. Ats-tsaniyatu, perkara yang kedua, al-amalu bih, dia dituntut untuk beramal dengannya, dengan ilmu yang telah dia ketahui, beramal terhadap agama ini yang telah dia pelajari. Ats-tsalitsatu, ad-da'watu ilaih, mengharuskan baginya setelah dia belajar, setelah dia beramal untuk dirinya, maka dia dituntut untuk mendakwahkan ke jalan Allah. Tidak terhenti dia mengetahui hak untuk dirinya semata, melainkan dituntut untuk disampaikan kepada saudaranya yang belum tahu jadi tahu, yang tidak mengerti jadi mengerti tentang Islam itu apa, tauhid itu apa, sunnah itu apa, bagaimana bahaya kesyirikan, bagaimana bahaya bid'ah, dan seterusnya. Sehingga bermanfaatlah ilmu tadi ketika disampaikan, diingatkan, dinasehatkan kepada saudaranya. Dan itu merupakan amanat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita terakhir sampai di situ. Malam ini insyaallah taala menginjak pada yang keempat, kewajiban seorang muslim mengetahui agamanya. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Berkata muallif rahimahullah pada matannya, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, wad-dalilu qawluhu ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. وقال البخاري رحمه الله تعالى, باب العلم قبل القول والعمل, والدليل قوله تعالى, فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك, فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. معاشر الأحبة رحمني ورحمكم الله, perkara yang keempat tentang as-sabr, kesabaran. Setelah dituntut berilmu, setelah dituntut untuk mengamalkannya, setelah dituntut untuk dakwah menyampaikan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan batasan-batasan ilmu yang telah dia ketahui, maka mengharuskan baginya sabar. As-sabru 'alal adza fihi, kesabaran menghadapi al-adza, adza gangguan, rintangan, kendala. Fihi, letter lock-nya maknanya padanya, fihi artinya padanya. Maka lebih jelas setelah kita diterangkan oleh para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala menjelaskan, fihi maknanya fi dinillah. As-sabru 'alal adza fihi, as-sabru 'alal adza fi dinillah. Bersabar menghadapi rintangan padanya, maksudnya pada agama Allah. Yakni di saat engkau menjalani agama Allah ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan nabinya, maka tidak lepas dengan yang namanya rintangan. Baik dalam tahapan yang sifatnya kecil, mungkin sampai pada tahapan yang sifatnya besar. Maka sekali lagi, fihi maknanya fi dinillah. Kemudian kata Syekh Ubaid hafizahullah, fa innahu fi kulli makan wa zaman yulhaqud du'a ila Allah ta'ala ila Allah ala basirah adza. Karena sungguh pada setiap tempat, pada setiap wilayah, pada setiap daerah, pada setiap suatu masyarakat, wa zaman, demikian pula pada suatu waktu atau kondisi, maka akan dijumpai oleh para da'i yang tulus mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu, di atas Al-Quran dan Sunnah, itu tidak lepas yang namanya adza, gangguan, rintangan, kendala dalam dakwah itu terkadang tidak mulus sesuai dengan yang kita inginkan. Maka menjadi sunnatullah adanya gangguan tadi sebagai ujian untuk keikhlasan bagi setiap diri yang menyeru di jalan Allah Jalla wa'ala. 6. Dan supaya menjalani, mengalami pula apa yang dialami oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, mereka pun juga mengalami seperti itu. Lakinnahu yakhtalif bikhtilafiz zaman wal makan. Tapi berbeda tentunya kondisinya, kemudian pula tempatnya, masing-masing wilayah atau masing-masing daerah atau masing-masing waktu tidak sama, berbeda-beda tingkatannya pula, gangguannya itu, tantangannya itu beda-beda. Fa idza kanat as-sunnah qawiyyah wal aqidah as-salafiyyah qawiyyah qallal adza. Masih menjelaskan apa yang disebutkan oleh beliau, tatkala sunnah itu kuat dan tatkala akidah salafiyah, akidah ahlus sunnah wal jamaah itu kuat pada suatu wilayah, pada suatu kondisi, maka qallal adza, maka akan sedikit kadar gangguannya. Kenapa? Karena sudah menyebar al-haq itu. Masing-masing atau banyak dari masyarakat itu sudah tahu sunnah, sudah tahu akidah salafiyah, akidah islamiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah, faham. Naam. Fa idza dha'ufat fin nufus al aqidah wa dha'ufat tamassuk bis sunnah istaghrabaha ad da'iya ila sunnah wa ila tashihil mu'taqad fayakthurul adza. Sebaliknya, ketika lemah akidah itu pada jiwa, lemah pula sikap keteguhannya kepada sunnah, maka kondisi da'i, orang-orang yang berusaha terpanggil untuk menjalankan, mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada sunnah, kepada akidah yang bersih, akidah yang murni tadi, menjadi asing. Alaysa kadzalik? Fayakthuru al-adza, maka dengan itu semakin banyak rintangannya. Ini sudah sunnatullah berjalan dari dulu sampai hari ini di berbagai wilayah dan tempat, dari mulai zamannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sampai hari ini, dan terus masih berjalan. Maka jangan jauh-jauh di tempat kita berada, menjalankan amalan sunnah. Sunnah di sini suatu perintah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memelihara lihyah, jenggot bagi laki-laki terasa asing. Masih teringat di tahun-tahun 95 menjalankan amalan seperti ini tidak seperti hari ini. 6. Rintangannya, masih sedikit orang-orang yang memelihara, menjaga amalan ini. Dari tahunnya berusaha untuk dijalankan satu demi persatu, kemudian lainnya jadi tahu dan sebagainya. tidak lepas dari gangguan dan rintangan. Minimalnya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk sindiran, dalam bentuk gosip, atau diperbincangkan sana sini, fulan itu ajaran apa diamalkan, pakai jenggot segala, kayak orang sudah tua. Nah, kayak ini, kayak begitu dan sebagainya, berusaha manusia dipengaruhi sedemikian mungkin sesuai dengan hawa nafsunya. Jangan sampai ikut dengan amalan dia, terasa asing dia waktu itu. Demikian pula laki-laki dilarang oleh agama ini memanjangkan, membiarkan pakaiannya melebihi dari mata kakinya. Nah, maka mengharuskan bagi laki-laki untuk membatasi pakaiannya di atas mata kaki. Sejajar dengan mata kaki. Nah, apalagi itu, dan jika itu lebih, maka itu adalah perbuatan yang haram. Sehingga mulailah satu demi persatu dari yang tahu mau menerima al-haq mengamalkan. Tidak lepas dari gangguan, celotehan dari orang-orang yang berpenyakit hatinya. Itu pakaian model apa? Celana gancut, pakaiannya kok gantung, dan sebagainya dan sebagainya. Berjalannya waktu terus, wanita muslimahnya, wanita salafiyahnya mulai menerapkan menutup mukanya bercadar. Bermunculan fitnah di sana sini. Terus dengan berjalannya waktu, yang tadinya tingkatan gangguan itu prosentasenya tinggi, ketika sudah mulai banyak mengamalkan sedikit menurun, menurun, menurun. Tadi masih dibicarakan di sana sini, mulai berkurang yang membicarakan. Sudah capek, sudah bosan membicarakan itu. Terus menurun, tambah banyak, maka kembali lagi, buat apa membicarakan mereka? Ternyata sudah banyak mereka yang beramal seperti itu. Sehingga mengamalkan sunnah di saat sudah mulai banyak tersebar, sudah mulai diamalkan, mungkin nilainya beda ketika di saat merintis, di saat mengawalinya. Tentu nilai pahalanya, ajarnya pun berbeda. Sekarang kita sudah banyak jumpai laki-laki dari kalangan tuanya maupun mudanya sudah mulai pakai jenggot. Karena lihat sana sini sudah pakai. Ini kok pakai? Saya kok enggak pakai ya? Wah sudah, saya pakai aja. Wah. Kalau niatnya seperti itu ya bukan karena Allah. Tapi niatnya dia setia untuk menjalani perintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia persaksikan dari salah satu dua persaksian syahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah nabi dan rasulnya Allah, maka siap dia untuk diperintah. Dia jalani dan setiap yang dilarang dia siap untuk jauhi. Demikian pula berikutnya dan berikutnya. Ini di antara contoh-contohnya. Salat juga gitu, merapatkan shaf. Ketika merapatkan shaf awal-awal muncul fitnah. Saya kalau dijejer apa sebelahan dengan salat orang yang jenggotan itu, kok saya sepertinya dipepet-pepet. Atau saya sepertinya kok diinjak-injak, fitnah. Ya, padahal dirapatkan itu untuk bentuk menjalankan tuntunan. Dan yang merapatkan juga tahu diri, kalau dirapatkan, yang dirapatkan tidak mau, jangan dipaksa. Nah, nanti akan muncul dari ucapan-ucapan yang kemudian jadi melebar, akhirnya fitnah yang terjadi. Kita berusaha menjalankan seperti itu. Kita pun juga tidak melakukan berjabatan tangan setelah selesainya salam sebagaimana kebiasaan yang sudah selama ini sering berlangsung. Bukan kita tidak mau berjabatan tangan, tapi berjabatan tangan jika diletakkan setelah selesai salam seakan-akan menjadi keharusan. Padahal yang ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salam apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak disebutkan dalam sunnah atau hadis bahwa Nabi setelah selesai salam dua salam kemudian beliau berjabatan tangan dengan sahabatnya. Maka kita tidak mengamalkan itu karena menahan diri untuk tidak mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan tidak mau melakukannya, tapi ditempatkan pada porsinya yang semestinya. Muncul ketika sudah berusaha menahan diri dari seperti itu, diajak salaman, kemudian yang sudah tahu sunnah tadi diajak salaman, kemudian disikapi tidak mau, muncul kalimat di luar bahwa fulan menganggap saya kafir, diajak salaman kok tidak mau, dan sebagainya. Falhasil, dengan berjalannya waktu tadi, kemudian kita melakukan banyak pembenahan-pembenahan. Nah, bagaimana kita berusaha untuk menahan diri dari melakukan seperti itu, dan bagaimana pula ketika kita menghadapi kondisi manusia yang berbeda. Maka mungkin kita perlu anggah ungguh, kata orang Jawa, selesai salam mungkin agak ke belakang sedikit, sehingga menghindari. Kecuali kalau memang sudah kondisi terpaksa kita seperti itu, seperti yang saya ketahui, la yukallifullahu dan ilus'aha. Dan berbagai amalan perintah lainnya, di awal kita menjalaninya itu banyak tantangannya. Demikian pula menahan diri dari apa yang dilarang ketika kita tidak mau. Nah, kita mengikuti apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang, maka kita menjauhinya. Acara nikahan masih ikhtilaf campur aduk laki dan wanita, serba salah, diundang, tidak hadir, hadir salah ketika kita bisa meluruskan kondisi suasana yang seperti itu. Padahal dalam hati kita ingin berusaha undang pada kita kaum muslimin yang mengundapi pada terjadi acara itu mengasihatan campur laki dan wanita, nyanyian dan musik yang dilaksanakan. Kita ingin menghadiri acara itu yang bersih, yang terlepas dari bentuk-bentuk amalan dosa tersebut. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah kondisi, keadaan, tempat pun juga berpengaruh. Di Saudi awalnya juga berat untuk menegakkan kalimat tauhid. Di saat awal-awal berdirinya negara Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, tantangannya demikian berat. Masih ada di sana penyembah-penyembah kubur dan berbentuk kesyirikan-kesyirikan yang lain. Maka disitulah mulai dakwah tauhid diajarkan, disampaikan. Nah, tidak lepas dari adanya tantangan dan rintangan. Terus dengan kesabaran dan berjalannya waktu, alhamdulillah, sampai hari ini sebagaimana yang kita saksikan, negara itu bisa dikatakan sebagai negara yang berdasar di atas tauhid, negara yang berdasar di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Tentu tidak lepas dengan kekurangan dan kekurangan yang ada, tapi ala kulli hal, sampai hari ini di antara negara-negara yang ada dunia ini, kerajaan Saudi Arabia masih kokoh di dalam mempertahankan dasar negaranya, yaitu di atas dasar Al-Quran was-Sunnah ala fahmis salafis salih. Semoga Allah Jalla wa'ala jaga negara itu. Demikian pula Allah jaga negara ini, dan Allah lindungi penguasa-penguasa kita, penguasa-penguasa kaum muslimin dari makar-makar musuh-musuh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pokok masalah, kesabaran di dalam menghadapi rintangan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ma'lumun anna man da'a an-nas وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه يستعرض للأذى من الأشرار. Sudah diketahui bersama bahwa orang yang menyeru berdakwah kepada manusia itu, orang yang memerintahkan kepada kemakrufan, orang yang menahan melarang dari kemungkaran, maka tidak lepas di hadapan adanya rintangan. Kenapa sebabnya? Ini kita bisa tahu dengan apa yang disebutkan. Li'anna katsiran minan nas la yuridunal khair. Karena memang kebanyakan manusia itu tidak suka kebaikan. Ini hukum dasarnya. Nah, maka kita untuk menyuguhkan, menawarkan kebaikan tadi perlu kesungguhan, perlu keseriusan, dan sudah maksimal kita lakukan, itu pun tidak lepas adanya gangguan. Kenapa? Karena ada saja manusia itu yang tidak suka kepada al-khair, kepada yang baik. Apa diantara faktornya? Karena adanya penyakit di dalam hatinya. Hatinya masih tertutup. Wallahu a'lam, mungkin setelah berjalannya waktu suatu saat dia mendapatkan hidayah. Tapi sebelumnya tadinya termasuk orang-orang atau deretan yang mengganggu terhadap al-khair, mengganggu tersebarnya dakwah tauhid, mengganggu kepada orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Nah, selalu ada saja di hatinya itu untuk memperbincangkan, untuk mencari bahan membicarakan orang-orang yang beriman. Nah, dalam satu majelis, nah, kira-kira tidak ada bahan, maka yang dijadikan bahan kira-kira apa yang sedang muncul dari kalangan ahlus sunnah itu, itulah yang dibicarakan, diolah kalimatnya, mungkin dari awal majelis sampai akhir majelis membicarakan itu, sehingga untuk memojokkan si fulan tadi, memojokkan si fulan yang menjalankan sunnah tadi. Nah, sehingga berjalannya waktu orang-orang yang terpengaruh tadi mulai menyingsingkan matanya kepada si fulan yang menegakkan sunnah tadi. Tadinya kok baik sama ana, kok tiba-tiba seperti ini? Ada apa gerangan? Tidak lepas dari pihak ketiga yang berusaha untuk mencekoki dia setiap hari, mempengaruhi, membuat fitnah dan sebagainya kepada orang-orang yang asing, ghuraba, orang-orang yang asing, di saat orang tadi menjalankan sunnah di tengah masyarakat yang belum mengenalnya. Bal yuriduna syahwat, bahkan manusia itu menginginkan syahwat, yang senang-senang, yang sesuai dengan hawa nafsunya, itu yang disenangi. Kalau sudah omongannya serius tentang agama, berusaha berpaling, berusaha cari cara untuk menghindar, karena memang tidak cocok sama hatinya. Antum saja ketika duduk sama orang, milih-milih apa bukan? Milih. Ana mau dekat sama ini, kira-kira cocok atau pas? Atau saya duduk sama si fulan itu nanti jadi hal nanti, jadi masalah. Justru saya yang kemudian akan diserang, justru saya yang diperbincangkan. Kenapa? Al-arwahun junudun mujannadah. Jiwa itu apa? Seperti layaknya junud, tentara-tentara yang terbentuk. Si fulan yang sukanya begini akan ditemukan atau mau duduknya seperti ini. Si fulan yang sukanya seperti ini akan duduknya maunya seperti ini. Nah, sudah menjadi tabiat. Nah, sehingga terpisahkan di situ. Nah, berangkat dari hati. Jiwa itu, badan itu tinggal nuruti apa yang pada hati. Hati maunya kesini, kesini. Saya suka sama itu, saya mau kesana. Saya tidak suka sama ini, saya tidak mau kesana. Alaysa kadzalik, badan yang tinggal sebagai pelaksana. Wal muharramat wal ahwa al batilah, dan memang kebanyakan manusia itu suka perkara-perkara yang haram. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu banyak mengantarkan kepada kejelekan, kecuali jiwa yang diberikan petunjuk oleh Allah dengan iman, dengan hidayah, dengan taufik. Kalaulah tidak, maka jiwa itu kecenderungannya seperti itu, kepada perkara-perkara yang diharamkan suka, kepada bualan-bualan, kepada ketawaan-ketawaan tanpa ada gunanya. Wal ahwa al batilah, hawa nafsu yang batil. Fa idza jaa man yad'uuhum ila Allah Maka jika sudah datang mereka yang mengajak mendakwahi ke jalan Allah, wa yarudduhum 'an syahawatihim, dan memalingkan dari syahwat mereka, fala budda an yakuna minhum radda fi'lin bil qawf, maka mengharuskan dari mereka untuk mengalihkannya dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk ucapan. Maka diingatkan kepada kita bahwa sekali lagi menjalankan dakwah di jalan Allah itu tidaklah mulus, lancar, begitu saja tanpa ada gangguan dan rintangan. Ketika menghadapi jangan pesimis. Ketika menghadapi jangan merasa lah kok begini, saya setelah mengikuti Ahlus Sunnah, saya setelah mengenal Tauhid, mengenal Sunnah, kok jadi begini, tidak seperti dulu. Kok ada saja gangguannya tadi. 6. Ekstern maupun intern. 6. Maka itu semua ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memang bersungguh-sungguh, siapa yang betul-betul ikhlas menjalani dinullah. 6. Fal wajib 'ala man yad'u ila Allah wa yuridu wajhallah an yashbir 'ala al-adha. Maka wajib bagi setiap yang turut serta terpanggil untuk menjalankan dakwah di Allah semata mengharapkan wajahnya Allah untuk sabar. Sabar di atas tantangan. Sekali lagi, tantangan itu baik persentasenya kecil, sedang atau maksimal. Nah, sesuai dengan kadar iman kita. Wa an yastamir fi da'wa ila Allah, dan dia teruskan dakwah tadi ke jalan Allah. Jangan kemudian putus asa dengan banyaknya yang bergelimpangan, dengan semakin banyak tantangan. Itu sebetulnya bentuk kecintaan Allah kepada kita. Nah, kita dihadapkan tantangan, mesti ada untuk menguji. Wa qudwatuhu fi dzalik ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Contoh terbaik suri tauladan kita adalah para rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam, di mana mereka melancarkan dakwah tidak lepas dari adanya gangguan. Wa khiratuhum wa khatimuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik penutup para nabi dan para rasul adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun tidak lepas dari gangguan. Madza laqiya minan nas? Apa yang beliau jumpai, yang beliau dapati dari masyarakatnya di waktu itu? Wa kam laqiya minal adza bil qawl wal fi'l? Berapa banyak yang beliau dapati gangguan berupa ucapan, berupa perbuatan? Qalu sahirun kadzab. Beliau difitnah sebagai tukang sihir. Beliau difitnah pula sebagai pendusta. Wa qalu, dan mereka pun menggelari beliau sebagai majnun, sebagai orang yang sedang gila. Bukti itu semua pada surat Ad-Dad ayat ke-58. Wa kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah apa yang menimpa terhadap para rasul sebelum mereka, melainkan masyarakatnya tadi menanggapi, menilainya rasul, manusia yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, tidak segan-segan mereka menyatakan sahir, sebagai tukang sihir. Nah, kok sampai ada orang mau mengikuti ajaran dia? Mungkin orang tadi terkena sihir. Majnun, mungkin orang tadi sudah gila, sudah tidak mengikuti kebiasaan nenek moyang selama ini. kok dia lain sendiri ajarannya, mungkin dia sudah tidak waras akal pikirannya. Kalimat itu tidak segan-segan untuk dilontarkan kepada manusia yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian pula pada surat Al-Furqan 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah, dan demikian pula kami telah jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi. Jika disebutkan nabi dalam Al-Quran, maka termasuk rasul. Pada setiap nabi, pada setiap rasul itu apa? Aduan, punya musuh. Jadi tidak begitu saja mulus dakwanya para nabi dan rasul. Ternyata padanya memiliki musuh. Siapa musuhnya? Minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang berdosa. Nah, orang-orang yang berpenyakit hatinya sehingga memerangi dakwah. Kecuali orang-orang yang setelah itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka yang menginginkan untuk menegakkan hujjah Allah kepada hamba, maka wajib baginya untuk sabar sebagai upaya mengikuti Rasulnya Allah, sebagai upaya mengikuti orang-orang yang selalu memperbaiki keadaan dari kalangan imam-imam kaum muslimin, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in dan sesudah mereka, sehingga mereka yang memang benar dan serius jalani itu didapati kebanyakan yang mendapatkan bala, mendapatkan ujian sebagaimana yang dialami oleh para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya dari orang-orang bukti jejak para nabi. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala bawakan dalilnya dalam surat Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. Jika ada yang bertanya, empat masalah yang menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mengetahuinya, mana dalilnya, maka jawabannya adalah surat ini. Nah, bukankah perkara pertama itu tentang kewajiban untuk menuntut ilmu? Alaysa kadzalik? Nah, di mana bukti ilmu pada surat Al-Asr ini? Bahwa iman tidaklah akan mungkin terwujud atau bisa beriman dengan sebenarnya seseorang muslim itu illa bi'ilmin, kecuali dengan ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu sudah kita tahu, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Perkara yang kedua, diwajibkan dia beramal di dalam agama Allah, beramal dengan ilmunya. Maka amal tadi hasil dari ilmu, wa amilus salihat. Yang ketiga, wa tawasaw bil haq, dia saling nasihati di dalam masalah kebenaran. Fa hadhihi da'wa ilal ilmi wal amal, maka setelah dia tahu ilmu kemudian dia mengamalkannya, maka dia dituntut untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Itu makna dari ayat watawasaw bil haq. Watawasaw bis sabr, perkara yang keempat yang sedang kita bahas, saling menasihati di atas kesabaran. Menuntut di dalam dakwah tadi adanya kesabaran untuk menerapkan ilmu yang telah dia ketahui, amalan yang telah dia jalani, dituntut padanya kesabaran. Maka kita perhatikan terkait dengan surat Al-Asr, Allah Jalla wa'ala mengawali wal-asr. Waw di awal ayat atau di awal kata adalah sebagai al-qasam, sebagai jenis huruf sumpah. Kata Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, huruf sumpah itu ada tiga. Yang pertama waw, seperti yang bersama kita, wal asr. Nah, kata bendanya atau isimnya al asr. Ada waw sebelumnya, itu bukan waw sebagai kata sambung atau huruf sambung, tetapi sebagai sumpah. Salah satu huruf sumpah adalah waw. Yang kedua adalah ta. Jika dibentukkan dalam sumpah dengan membawa nama Allah, waw wallahi, ta tallahi. Huruf sumpah yang ketiga adalah ba. Jika disambungkan dengan lafaz Allah, jadilah billahi. Wallahi tallahi billahi, itu semua adalah huruf sumpah. Cuma di sana ada rinciannya sedikit. Jika ta dengan ba, maka harus didahului dengan fi'il, dengan kata kerja. Sehingga seperti kalimat sumpah billah, uqsimu billah. Uqsim, kata kerja, fi'il. Aku bersumpah dengan nama Allah. Nah, demikian pula ta, uqsimu tallahi. Tapi beda dengan yang waw, maka tidak disyaratkan padanya disertai fi'il, tidak disertai dengan kata kerja sebagaimana ayat yang sedang kita bahas wal asr. Maknanya apa? Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Nah, maka Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala mengangkat suatu pertanyaan, apa maksud masa yang Allah sumpahkan di sini? Apakah itu suatu waktu yang dikenal oleh kita dari berakhirnya waktu duhur sampai waktu maghrib, ataukah waktu di situ maknanya adalah ad-dahr kulluh, masa secara keseluruhannya? Jawabannya adalah yajuzu hadza wa hadza. Maka boleh makna yang pertama tadi dan boleh makna yang kedua, tidak masalah. Wa bi kulli minal qaulain qalahu ta'ifatun min ahli ilm. Yang pada setiap dari dua pendapat tadi, masing-masing dari kelompok para ulama menyebutkannya, membawakan dalil-dalilnya. Nah, maka makna al-asr, waktu tadi berlangsung secara keumuman. Di sini kita perhatikan Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluknya. Waktu adalah bagian dari makhluk. Maka yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dibalik bahwa makhluk boleh bersumpah dengan makhluk. Maka itu terlarang. Allah bersumpah dengan makhluknya itu berdasar kehendak dan kemauan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya di sana memiliki tujuan dan maksud untuk membesarkan dari makhluk-makhluk ciptaannya. Sedangkan makhluk terlarang, haram, dan termasuk bagian dari syirik ketika bersumpah dengan nama makhluk. Nampaknya sampai di sini sampai apa yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Kelanjutannya insyaallah taala pada waktunya nanti bi idznillahi taala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.